ya arhamar rahimin, waghfir lahu wa liwalidina wal hadirin wal muslimin ajma'in. Qala al Imam Abu al Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim rahimahullahu ta'ala fi kitabih Kitabuz Zakah, bab targhib fi shadaqah qabla an la yujada man yaqbaluha. Wa qala haddathana Qutaybah bin Sa'id qala haddathana Ya'qub wa huwa ibnu Abdurrahman al-Qari an Suhailin an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yakthuru al-mal wa yafidha hatta yakhruja ar-rajulu bi zakati malihi wala yajidu ahadan yaqbaluha minhu wa hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara. وقال حدثنا أبو طاهر وقال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة ويدعى إليه الرجل فيقول لا أرب لي فيه. وقال حدثنا واصل بن عبد الأعلى وأبو كريب ومحمد بن يزيد الرفاعي واللفظ لواصل قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقئ الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما, اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا, اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. كم مسلمين dan muslimat yang belakang Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dalam bab at-targhib fi shadaqati qabla an la yujad man yaqbaluha, motivasi di dalam sedekah sebelum tidak didapatkan orang yang akan menerimanya. Hadis 2336 dengan sanadnya ke Abi Hurairah radhiyallahu taala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta yakthura al-malu wa yafid, tidaklah kiamat itu terjadi sampai harta itu banyak dan melimpah. Melimpah ruah harta itu, banjir. Hatta yakhruja ar-rajulu bi zakati malihi fala yajidu ahadan yaqbaluha minhu, sampai seorang laki-laki atau seorang keluar dengan zakat hartanya, maka dia tidak mendapatkan seorang pun yang akan menerimanya. Berarti enggak ada lagi orang miskin, apalagi orang fakir. Ya. Maka oleh karena itu jangan takut dengan miskin. Akan hilang kemiskinan di permukaan bumi ini, tapi di akhir zaman. Baik. Wa hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara. Sampai bumi Arab kembali murujan. Murujan itu jamak dari marj. Al-marju ardun wasi'atun dhatu nabatin wa mar'a lid-dawab. Ardun wasi'atun, yaitu bumi yang luas atau hamparan yang luas, zatu nabatin, yang memiliki tumbuh-tumbuhan, mar'a wa mar'an lid-dawab, sebagai tempat pengembala dari binatang ternak, wa anharan, jadi sampai bumi Arab kembali, ya, bisa diartikan hijau, tempat, ya, kalau kita sekarang lihat di New Zealand adalah di mana aja rumput, tempat orang mengembala, nah, mungkin boleh jadi seperti itu, ya, wanharan, mengalir sungai-sungai yang sekarang wadinya kering-kering semua. Baik, kita lihat apa kata Imam Nawawi. Qawluhu hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara, sampai bumi Arab kembali murujan, yakni ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan, sehingga tempat untuk mengembala, wa anharan, kembali mengalir sungai-sungai. Makna artinya, wallahu alam, Allah lebih mengetahui, annahum yatrukunha wa yu'ariduna anha. Maknanya bahwa manusia meninggalkan negeri Arab itu, ya, yakni padang pasir yang luas itu dia tinggalkan, tidak dia hiraukan. Wa ya'riduna anha, mereka berpaling darinya. Fatabqa muhmalatan la tuzra' wa la tusqa min miyahiha. Sehingga hamparan luas ini pun ditinggalkan terbengkalai, dibiarkan muhmal, tidak dihiraukan, dan tidak ada tanaman atau tidak ditanami. Kalau sekarang, ya, ditanami, diolah, itu karena tidak ditanami dia tumbuh sendiri, ya. Wala tusqa min miyahiha, dan tidak disiram dari airnya. Wadzalika, hal itu disebabkan liqillatir rijal, sedikitnya jumlah laki-laki. Sebelumnya kita telah pelajari bahwa satu orang laki-laki memelihara dan memperhatikan 40 perempuan. Ya, kita sudah sebutkan sebelumnya, bukan berarti satu laki-laki menikahi 40, tidak. Ya, batas maksimalnya hanya 4. Tapi artinya apa? Dia menguasai, memelihara, memperhatikan, bertanggung jawab terhadap 40 orang perempuan. Disebabkan banyaknya laki-laki meninggal dunia. Ya, wa kathratul hurub, banyaknya peperangan. Karena di akhir zaman, ya, banyaknya pembunuhan. Wa tarakumul fitan, disebabkan fitnah yang bertumpuk-tumpuk, silih berganti, kekacauan. Wa qurbis sa'ah, dan dekatnya hari kiamat. Wa qillatil amal, yakni berkurangnya angan-angan. Angan buat ini, angan buat itu, dan seterusnya. Sudah berkurang. Kenapa? Harta sudah banyak. Ngapain lagi untuk berangan-angan? Wa adamil faraghi lidzalika wa ihtimami bihi. Karena tidak adanya waktu untuk itu, memperhatikan tanaman tadi, dan tidak ada perhatiannya. Kalau seandainya kita sekarang ini, sebagian orang yang selalu membahas tentang akhir zaman, saya melihat ini dicomot aja gitu, satu hadis dipotong ya ini aja. Sebenarnya ini satu kesatuan yang saling mengikat. Oh, sekarang sudah dekat hari kiamat. Kenapa? Coba lihat. Disebarkan daerah padang pasir setelah hujan, ya banyak tumbuh lah. Ya, menghijau. Tapi kalau musim panas, mati lagi. Ya, cuma tumbuh-tumbuh kuning-kuning, apa hijau-hijau, rumput-rumput kecil sedikit. Lalu diekspos lah. Ini hari itu sudah dekat hari kiamat. Subhanallah. Yang perlu kita perhatikan sekali itu adalah apa yang kita siapkan untuk hari kiamat. Sebagaimana yang ditanya oleh seorang sahabat, ya, apa kata sahabat bertanya, mati sa'ah ke Rasulullah. Rasulullah ditanyakan oleh dia menanyakan kepada Rasulullah. Lalu apa kata Nabi? Nabi pertamanya tidak hiraukan. Lalu Nabi menjawab, ma'adat talaha. Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari itu? Untuk hari kiamat itu apa yang telah anda persiapkan? Jadi seharusnya substansi dan pembahasan kita adalah bagaimana kita beramal, bagaimana kita memperbaiki diri kita, bagaimana kita memperbaiki akidah kita. Ya? Ini yang harus ditanamkan kepada masyarakat. Nah, kalau kita lihat kaitan bumi Arab itu mulai menghijau, ada kaitannya dengan hadis potongan sebelumnya. Banyaknya harta itu berlimpah ruah, tidak ada lagi zakat yang diterima oleh orang, sehingga perhatian orang ke tanaman gak ada lagi. Ya, dia tumbuh sendiri. Nah, ini akhir zaman. Alhamdulillah sekarang masih banyak orang mau menerima zakat. Ya, ini juga menandakan masih lama hari kiamat. Jangan dihilangkan harapan dari umat. Ya, jangan dihilangkan harapan dari umat. Itu ujung-ujungnya uang juga. Ya, jangan dihilangkan harapan dari umat. Tapi berikan terhib, motivasi bagaimana mereka bisa beramal dengan baik, bagaimana mereka memperbaiki diri mereka dengan akidah yang benar. Jadi apa yang diterangkan oleh Imam Nawawi ini, bahwa bumi Arab itu memang akan terjadi, akan hijau, akan banyak tanaman, tumbuh-tumbuhan. Lalu bagaimana? Itu karena orang tidak lagi memperhatikannya. Harta sudah banyak, tidak ada lagi tamak untuk itu. Hadis yang kedua dari yang kita baca hari ini atau pagi ini, yaitu 2337 dengan sanadnya kepada Abi Hurairah radhiyallahu taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, la taqumu as-sa'atu hatta yakthura fikumul mal. Tidaklah terjadi hari kiamat sampai banyak pada kalian harta. Wa yafidu, sampai berlimpah. Harta ini sampai berlimpah. Hatta yuhimmu atau yahummu rabbul mal atau rabbal mal man yakbaluhu minhu sadaqatan. Sampai di sini ada dua bisa dicara bacanya, yuhimmur rabbal mal, sampai yuhim yakni yuhzin, sampai keadaan itu, ya, sampai yuhimmu hatta yuhimma rabbal mali man yaqbaluhu min sadaqatan, sampai menyedihkan orang yang mempunyai harta. Siapa menyedihkannya? Orang yang menerima sedekahnya ini enggak ada yang mau nerima. Atau yahummu rabbul mal, sampai yang menjadi beban pikirannya, ya, si apa, atau yaqsudu, dia cari, au ai yani ma'nahu yaqsuduhu, ai yang dia maksud, rabbul mal, yang memiliki harta, siapa yang menerima zakat darinya atau sedekah. Wa yud'a ilaihi, lalu diajak kepadanya, fayaqul, lalu dia mengatakan, la araba li fihi, ay la hajata li fihi. Ini sampai dia mengatakan, aku tidak butuh. Datang orang membawa zakatnya, mau sedekahnya, ya, untuk mencarikan orang atau mencari orang yang akan nerimanya. Setiap ditawarkan, dia bilang, saya tidak butuh. Pitiamu banyak, ya, hartamu banyak, tidak butuh. Tapi ini menunjukkan banyaknya harta dan berlimpah ruahnya harta. Hadis yang ketiga, 2338, masih dari dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqi'ul ardu aflaza kabidiha, bumi ini memuntahkan potongan-potongan dari hatinya, ya, falad itu adalah qata'ah, min kabdil ba'ir, dari hati unta, namanya falad. Wa qala ghayruhu ya qita'atu min al-lahm, dia mengatakan itu adalah potongan dari daging, maknanya falad. Wa ma'na al-hadis, makna dari hadis ini, at-tashbihu ay tukhriju ma fi jawfiha min al-qita'il madfuna fiha, yani perumpamaan, dimiripkan, yaitu bumi mengeluarkan apa yang ada dari perut bumi itu, apa yang tersembunyi di dalam, apa yang terkuburkan di dalamnya, dikeluarkan oleh bumi. Amthal al-ustuwani min al-dhahab wal-fiddah, seperti tiang. Ustuwan adalah as-sariya atau umud, yaitu tiang-tiang. Jadi keluarlah, dikeluarkan oleh bumi emas dan perak, emas dan perak, seperti tiang-tiang besar-besar emasnya, ya, sekadang-kadang tiang keluarnya. Faji'ul qatilu, lalu datang orang yang pembunuh atau yang membunuh, fayaqulu fi hadza qataltu, orang yang pernah membunuh datang, dia ini gara-gara ini nih aku membunuh, ya, ini gara-gara mengejar emas dan perak. Wa yajul qati', lalu datanglah orang yang memutuskan hubungan serat rahim, fayaqulu fi hadza qata'tu rahmi, Fafi hadza qata'tu rahimi. Ya, dalam karena inilah, dalam masalah harta ini, mama aku kenakan bercakap gara-gara tanah, harta. Gara-gara inilah aku memutuskan hubungan rahim. Wa yaji'u as-sariq, datang pencuri. Fa yaqul fi hadha quti'at yadi. Di harta inilah, emas dan perak inilah, tanganku dipotong. Summa yada'unahu, semua orang ini membiarkan emas ya sebesar-besar tiang karena saking banyaknya ya dan besarnya. Fayada'unahu falayakhuduna minhu syai'a, mereka biarkan dan mereka tidak mengambil sedikit pun darinya. Ya, enggak ada syahwatnya lagi. Kenapa? Dia sudah punya. Karena saking banyaknya harta pada saat itu. Sama dengan ketika saking banyaknya makanan, sudah bosan lihatnya. Waduh, enggak berselero makanan. Ya. Tapi ketika makannya cie-cie, berabui. Nah. Ini akan ada zaman seperti ini. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sadiqul masduq. Dia adalah yang maha jujur, yang jujur dan yang dipercayai. Bahwa akan ada zaman bosan harta itu akan banyak. Nah, bagi kita sekarang ini hadis, perbanyaklah kita bersedekah. Ya. Selama masih ada orang menerima sedekah kita. Kalau ada orang datang minta ke rumah kita untuk bersedekah, beri. Itu kesempatan kita mendapatkan pahala. Ya. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan, ya, jangan kita berpandangan berbeda. Karena melihat ini, ya, kembali kepada sudut pandang. Setiap hari orang datang minta sedekah, ya, kalau kita melihat ini adalah potensi pahala, kita akan mengucapkan alhamdulillah masih ada orang menerima sedekah. Tapi kalau seandainya kita melihat daripada sudut pandang negatif, ha, kok jadiin ATM sewanya setiap harinya datang begitu. Lihat sisi pandang kita bagaimana. Dari hadis ini yang telah kita pelajari, selama ada orang yang meminta, masih ada orang yang terima, berikan berapapun. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kamu infakkan, dialah yang akan menggantinya. Ma naqasat sadaqatun min malin. Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhir zaman akan banyak harta. Pada saat itu tidak ada lagi orang yang akan menerima harta kita. Sedekah tidak ada menerima, zakat tidak ada menerima. Maka itu adalah salah satu tanda-tanda hari kiamat. Dan ini bagian dari tanda-tanda sughra. Tanda-tanda kubra itu adalah berentet dia. Ya, berentet. Munculnya Dajjal, turunnya Isa, Nabi Isa, terbitnya matahari. Dari barat, ya, kemudian munculnya dabah, Ya, sebagian ulama hadis mengatakan bahwa munculnya itu seperti tasbih yang terpotong. Kalau tasbih kita potong gimana? Badarainya, cie keluar langsung. Berikutnya berurut, ya, akan keluar berikutnya. Hanya saja terjadi perbedaan para ulama mana urut di sini. Terjadi perbedaan pandang ulama karena dari hadis atau dalil yang didapatkan. Walhasil, apa yang disebutkan tanda-tanda hari kiamat surah, ada yang sudah terjadi dan ada yang akan terjadi. Adapun tanda-tanda hari kiamat kubra menunjukkan akan betul-betul kedekatan hari kiamat tersebut. Ya, wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah besok kita sambung lagi, ya, kita coba lihat kalau ada pertanyaan, ya. Ini bertanya, ayah hamba sudah meninggal, baru ibu hamba mau nikah lagi, dan keluarga dari ayah hamba seakan-akan dia marah kalau ibu nikah lagi, tapi ibu tetap menikah juga, dan sekarang keluarga ayah marah, Ustaz, sampai tidak bertegur sapa. Itu hukumnya kayak bagaimana, ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Jika seandainya seorang suami meninggal dunia, meninggalkan istrinya, maka istri punya masa iddah, yaitu 4 bulan 10 hari. Kalau seandainya sudah habis masa iddahnya, maka dia punya hak mau nikah lagi atau tidak nikah lagi. Ya, itu hak penuh pada dia. Walaupun yang akan menikahkan dia nanti adalah walinya, tidak ada hubungannya dengan keluarga suaminya yang lama. Entah kalau keluarga suaminya jatuh jantung, bukan jatuh hati, ya, sangat pengen menikahi dia, misalkan silih lapik, ya, itu lain hal, ya. Dan dia punya hak mau dengan adik suaminya atau saudara suaminya atau dengan orang lain, itu adalah hak pilih dia, ya. Maka tidak perlu dimarahi, sama sekali nggak ada haknya untuk memarahi. Nah, jadi dalam hal ini adalah sepenuhnya adalah hak dari istri atau dari dari istri yang ditinggalkan setelah dia menghabiskan masa iddahnya, ya, masa iddah al-mutawaffa zaujuha adalah 4 bulan 10 hari. Wallahu a'lam. Apakah ada bacaan doa yang dibaca ketika salam dalam sholat? Ketika salam, yakni ketika kita menghadap, melihat ke kanan dan ke kiri, tidak ada doanya kecuali hanya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau juga assalamualaikum, bisa. Kemudian juga ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni as'aluka jannah. Tidak ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Tidak ada. Tidak ada dalilnya membaca doa pada saat itu. dan juga tidak ada diisyarakan dengan tangan. Kalau gini untuk buka pintu surga. Ya. Kalau gini kiri, oh enggak, karena ini pintu neraka ditutup. Hadis Nabi SAW, Nabi melihat dalam Sahih Muslim, ya, sudah kita pelajari sebelumnya di pembahasan sholat, bahwa Nabi melihat sahabat ketika salam mengepaskan tangannya, membalikkan tangannya. Lalu Nabi mengatakan, kenapa saya melihat tangan kalian seperti ekor kuda mengipas? Apabila salah seorang di antaramu salam dari sholatnya, adalah dia salam seperti salam dia kepada saudaranya. Ini ucapan assalamualaikum. Ya. Ini tidak ada bacaan doa khusus. Adapun doa sebelum kita salam, di antaranya adalah berta'awud dari empat hal, ditambah lagi dengan doa yang akan kita doakan, karena itu adalah doa dubur sholat fardu, ya, di penghujung sholat fardu itu adalah saat doa kita dikabulkan, yaitu setelah kita membaca zikir tadi sebelum salam. Dan ingat, tetapi jangan kita terlalu lama dari imam. Imam sudah selesai zikir juga baru buka, baru salam. Dan ini salah. Kita mengikuti imam. Imam salam, kita salam. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Shallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.